Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Ayat 40 sudah ya. Qala syekh rahimahullah ta'ala, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunka, qawluhu ta'ala, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ini yang terakhir kemarin yang kata beliau, ila wa in taku hasanatan yudha'ifha ay ila asyrati amthaliha wa ila akthar min dhalika, 10 kali lipat bahkan bisa lebih dari itu, bihasabi haliha wa naf'iha, tergantung keadaan amalan tersebut dan kemanfaatannya, juga hali sahibiha, keadaan pelakunya. Dan ini kita sudah lewat ya. Contohnya juga seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua ya, masing-masing menyebutkan amalannya. Kemudian Allah lepaskan setelah ketiga-tiganya menyebutkan amalan yang paling istimewa, yang mereka harapkan itu amalan yang paling ikhlas. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, ziyadatan 'ala thawabil amal bi nafsihi. Allah menambahi pahala amalan itu dengan dirinya. Ini yani Allah sendiri yang menambahkan pahala tersebut. Minat taufiq li'amalin ukhar, seperti taufiq, Allah memberikan taufiq kepada orang yang beramal karena Allah untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Wa'i'ta'ul bir al-kathir wal khairil ghazir, Allah memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah. Thumma qala ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat saksi yang mempersaksikan keadaan mereka, umat-umat tersebut, baik itu dalam bentuk tasdik ataupun takdzib. Nah, bersaksi atas apa yang disampaikan oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Nah, dan itu juga nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ujibtum?" Kepada rasul-rasul itu ditanyakan, dan juga kepada orang-orang yang didatangi rasul itu, Allah pun akan menanyai mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawabmu terhadap para rasul yang diutus kepada kamu? Rasulullah SAW juga akan didatangkan sebagai saksi atas haula'i, ini orang-orang kufar Quraisy. Dikatakan sebagian ulama terhadap mereka lebih berat karena mereka menyaksikan mukjizat turun yakni di hadapan mereka. Qala Syekh rahimahullah, ai kaifa takunu tilkal ahwal? Bagaimana keadaan tersebut yang telah disebutkan di muka? Wa kaifa yakunu dzalikal hukmul 'azim? Dan bagaimana pula keadaan hukum yang sangat agung itu? Alladzi jama'a anna man hakama bihi kamilul ilmi, kamilul adli, kamilul hikmah, bi syahadatin azka al-khalqi wa humur rusul ala umamihim. Nah, bagaimana kami, jika kami datangkan dari setiap umat saksi yang mempersaksikan atas apa yang disampaikan berita-berita dari Allah tentang balasan-balasan dan keadaan yang telah disebutkan itu, bagaimana keadaan hukum yang sangat agung itu? Ataupun juga disebutkan di sini, fakaifa yakunu dzalikal hakam, yakni Allah sendiri, tentang zat yang maha adil, yang maha agung. Alladzi jama'a man hakama bihi, yang mengumpulkan, anna man hakama bihi kamilul ilmi, bahwa zat yang memutuskan dengan perkara tersebut adalah zat yang kamilul ilmi, yang sempurna, yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna keadilannya, maha sempurna hikmahnya, berdasarkan persaksian makhluk-makhluk yang paling suci, yaitu para rasul, terhadap umat-umat yang mereka datangi. Tentang keadaan hukum atau hikmah-hikmah yang sangat agung yang Allah sebutkan di dalam tadi, bahwa Allah memberi balasan satu kebaikan berlipat ganda sampai kelipatan yang tidak terhingga. Bahkan sekecil apapun amalan tersebut, yang baik ataupun yang buruk, dibalasi oleh Allah, dan Allah tidak menzalimi siapapun di antara hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada satupun yang terzalimi, tidak ada yang dikurangi kebaikan mereka sedikit pun, dan tidak pula ada yang ditambahi kejelekan mereka sedikit pun. Ma'a iqraril mahkumi alaihi, disertai dengan pengakuan mahkum alaihi, mereka yang diadili, semuanya mengakui bahwa Allah Maha Adil atas keputusannya. Fahada wallahi al-hukmu alladhi huwa a'amul ahkam wa a'daluha wa a'zamuha. Keputusan tersebut demi Allah, kata beliau, adalah hukum yang paling merata, yang paling adil, yang paling umum, yang paling agungnya. Ketetapan yang Allah buat, keputusan yang Allah buat di hari kiamat nanti. Wa hunaka yabqal mahkum alaihim muqirrina lahu likamalil fadlil wal adl wal hamdu wat tsana. Dan di sana nanti tinggal al mahkum alaihim, mereka yang diputuskan perkaranya mengakui adanya kesempurnaan bagi Allah dalam hal karunia dan keadilannya. Karunia, Allah memberi balasan kebaikan, satu kali ini kebaikan yang mereka buat dibalasi 10 kali lipat sampai kelipatan tidak terhingga. Dan kesempurnaan keadilan Allah, tidak ada satupun yang terkurangi, apakah kebaikan mereka ataupun kejelekan mereka, tidak pula ditambah. Walhamdu wassana, mempersaksikan pula kesempurnaan pujian dan sanjungan-sanjungan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka yas'adul aqwamun bil fawzi wal falah wal izwan najah. Nanti hari kiamat nanti akan bahagia, akan terlihat bahagia orang-orang yang mereka itu mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan dari neraka. Wa yashqa aqwamun bil khizyi wal fadhiha wal adabil muhin. Akan terlihat pula nanti di hari tersebut orang-orang yang celaka, mendapatkan kehinaan, dipermalukan, ditunjukkan kejahatan-kejahatan mereka dan mendapatkan adab yang menghinakan. Walihada qal, gentingnya dan dahsyatnya keadaan itu, kemudian Allah menyebutkan firman-Nya, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Pada hari itulah nanti orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang kafir dan durhaka kepada Rasul, mereka sangat ingin, ai jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi, yakni orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, juga orang-orang yang durhaka kepada Rasul, yang dimaksud oleh beliau di sini juga jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi wa ma'siyati rasul, di samping mereka durhaknya ini kufur kepada Allah dan Rasul, mereka juga durhaka kepada Rasul. Mungkin ada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak sampai mungkin pada nyinyir keluar dari Islam. Ada juga orang-orang yang durhaka kepada Rasul-Nya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan kebid'ahan. Mereka sangat ingin lau tusawwa bihimul ard, sangat ingin seandainya diratakan dengan mereka tanah. Artinya mereka diratakan dengan tanah, tidak mau menjadi makhluk yang hidup lagi. Ay tabtali'uhum, ditelan oleh tanah. wa yakununa turaban wa adaman, menjadi tanah ataupun menjadi sesuatu yang tidak berwujud lagi seandainya mereka tidak dibangkitkan. Itu keinginan mereka. Kama qala ta'ala, juga sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ketika melihat azab, ketika melihat kehinaan yang ada di hadapan mereka, yang akan mereka rasakan akibat perbuatan mereka, mereka sangat ingin seandainya mereka menjadi tanah, seandainya mereka tidak dibangkitkan. Penyesalan di sana, ya, penyesalan tidak ada gunanya. Sementara orang-orang saleh yang kita ingat, yang kita lihat, kita baca sejarah mereka, orang-orang yang justru mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah lewat lisan Rasulnya, justru sangat ingin seandainya mereka tidak dibangkitkan sama sekali. Seandainya mereka menjadi kambing yang disembelih dan kemudian dimakan oleh keluarganya. Sebagian mereka berharap seandainya mereka menjadi tanaman yang dicabut, ditebang, kering, mati. Dan seandainya mereka menjadi sesuatu yang tidak tersebut lagi, tidak diingat oleh siapapun. Sementara amalan-amalan mereka, iman mereka sebesar gunung. Qala qauluhu wa la yaktumuna Allah haditha, dan mereka tidak akan bisa menyembunyikan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bal yuqirruna lahu bima amil, bahkan mereka mengakui apa yang telah mereka perbuat kepada Allah. Wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, bahkan bersaksi lisan-lisan mereka, bersaksi tangan-tangan mereka, bersaksi pula kaki-kaki mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma idzin yuwafihimullahu jazaa'ahumul haqq, di saat itulah, di hari kiamat itulah Allah menyempurnakan balasan mereka yang benar, yang pasti. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan di saat itulah baru orang-orang makhluk, seluruh umat manusia, mulai menyadari, termasuk orang-orang kafir yang keimanan mereka tidak lagi ada gunanya, baru mereka mengetahui bahwa Allah adalah al-haqqul mubin. Fa amma ma warada min annal kufara yaktumuna kufrahum majhudahum fa inna dhalika yakunu fi ba'di mawadhi'il qiyamah. Kalau misalnya disebutkan, kata beliau, di dalam Al-Qur'an berita tentang bahwa orang-orang kafir itu mungkin ada terbaca mereka menjemunyikan kekufuran dan penentangan mereka. Fa inna dhalika yakunu fi ba'di mawadhi'il qiyamah. Itu hanya pada sebahagian tempat di hari kiamat nanti. Mungkin sebelum persidangan, saat-saat mereka mungkin dikumpulkan. Hina yadhunnuna anna juhudahum mughnin anhum. Di mana mereka mengira bahwa penentangan mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Min adabillah, dari adab Allah. Fa idza arafu al-haqa'iq, lalu ketika mereka mulai mengenal al-haq, hakikat yang sebenarnya, wa syahidat alaihim jawarihuhum, dan anggota-anggota tubuh mereka menjadi saksi atas semua tindak tanduk mereka di dunia, hina idzin yanjalil umur. Nah, di saat itulah baru terlihat jelas perkara yang sesungguhnya. Wa la yabqa lil kitmani mawdi' wa la naf'un wa la fa'idah, dan sehingga tidak ada lagi gunanya tempat untuk menyembunyikan diri, tidak ada lagi yang tersisa, dan tidak ada lagi manfaatnya untuk menyembunyikan, dan tidak ada lagi faedahnya di saat itu nanti. Dan itu juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan persidangan yang ada, hisab demi hisab, satu demi satu, yang seandainya Allah dengan kekuasaannya, dengan kesempurnaannya menyelesaikan perkara saat itu juga, mudah bagi Allah. Allah sudah tahu siapa yang mereka yang berada di dalam menjadi penduduk neraka. Allah sudah tahu siapa mereka yang menjadi penghuni-penghuni surga. Tapi Allah ingin menunjukkan pula keadilannya, kebijaksanaannya, dipertemukan kembali satu dengan yang lainnya untuk melihat. Nah, di saat itulah orang-orang mukmin mungkin akan merasakan yashfi sudurahum, sembuh penyakit yang dulu mereka merasa penasaran, terdolimi, teraniaya. Mereka melihat karunia yang Allah berikan kepada mereka dengan mengalahkan musuh-musuh mereka. Qala Syekh rahimahullah ta'ala qawluhu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa an abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Panggilan untuk orang-orang yang beriman agar mereka tidak mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuk masih dipanggil mukmin. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Seperti ini juga dilarang oleh Rasulullah untuk jangan orang yang mengantuk sholat, hilangkan dulu ngantuknya. Jangan sampai dia berdoa, mestinya dia minta perlindungan, minta rahmat kepada Allah, justru tergelincir lidahnya mendoakan laknat untuk dirinya atau untuk orang lain. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Juga janganlah junub, termasuk orang yang junub, kecuali dia sekedar melintas sampai dia taghtasil, mandi. Dan kalau kamu dalam keadaan sakit atau dia dalam perjalanan atau datang dari salah seorang dari kamu dari tempat buang air atau menyentuh wanita, ya ini bercampur dengan istrinya, falam tajidu ma'an, lalu dia tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah dia bertayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan dia usapkan debu itu ke wajahnya dan kedua tangannya. Sungguhnya Allah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Qala Syekh rahimahullah, nah di dalam ayat ini yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yaqrabus salata wa hum sukara. Ini madhab ahlu sunnah. Nah, pelaku dosa besar masih dalam keadaan lingkup mereka mukmin. Menyelinya ini berbeda dengan prinsip-prinsip Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menganggap pelaku dosa besar itu, kalau Mu'tazilah menganggapnya keluar dari Islam tapi tidak kafir. Manzilah bainal manzilatain. Tapi orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kekal di neraka. Ahlussunnah menyatakan mereka masih dipanggil dengan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yaqrabus salata wa hum sukara. Janganlah mereka mendekati salat dalam keadaan mereka mabuk. Hatta ya'lamu ma yaqulun. Sampai mereka mengetahui, menyadari apa yang mereka baca. Wa hadha syamil liqurbani mawadhi'is shalah kal masjid. Ini mendekati di sini meliputi juga, kata beliau, mendekati tempat, mendekati masjid. Jangan mendekati masjid kalau dia mabuk. Fa innahu la yumkin sukran min dukhulihi. Tidak boleh diberi kesempatan orang yang mabuk itu masuk dalam masjid. Wa syamilun li nafsi shalah. Nah, termasuk juga salatnya. Tidak di masjid misalnya, di rumah. Fa innahu la yajuzu li sukran salatun wala ibadatun li ikhtilati aqlihi wa adamu ilmihi bima yaqul. Tidak boleh bagi orang yang mabuk itu untuk salat atau ibadah apapun. Kenapa? Kata beliau li ikhtilati aqlihi, campur akarnya hilang. Dan dia tidak tahu hilang ilmunya terhadap apa yang dia ucapkan, enggak sadar apa yang dia baca, yang dia ucapkan. Wa li hadza haddada ta'ala dalika wa ghayyahu ila wujudil ilm. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, membatasi haddada ta'ala dalika wa ghayyahu ila wujudil ilmi. Oleh karena itu Allah memberikan batasan, menetapkan batas akhirnya itu adalah sampai dia tahu apa yang dia ucapkan. Nah, bima yaqulu sukran, dengan apa yang diucapkan oleh orang mabuk itu. Berarti kalau dia sudah bisa mengerti apa yang dia ucapkan, itu berarti dia sudah sadar. Wa hadhihi al-ayatul karimah mansukhatun bi tahrimil khamri mutlaqan. Nah, ayat ini di awal-awal khamr masih boleh. Nah, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Turun ayat itu, tidak langsung Allah menyatukan mengenai pengharaman khamr. Dan itu salah satu hikmah. Bertahap tasyri' ini bertahap. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu, dan juga bukan cuma orang Arab, bangsa manusia ketika itu yang ada, yang namanya khamr, tua, minuman keras, itu biasa menjadi bagian dari sehari-hari hidangan. Berkumpul entah di rumah atau jamuan-jamuan perhelatan, ya, pesta, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu pasti khamr ada, sedikit atau banyak. Nah, dan itu menjadi kebiasaan, bukan hanya orang-orang Arab. Nah, seluruh dunia ketika itu khamr itu sudah biasa. Nah, tapi pengharaman itu tidak langsung Allah turunkan, nyatakan khamr itu haram, rijusun min amali syaitan. Bertahap mereka bertanya tentang khamr. Turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min nafi'ihim. Ini saja mereka, para sahabat yang akil, itu sudah menjaga diri. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Mikir, orang yang cerdas dia betul-betul cari. Bukan sekedar berakal, tahu ini jelek, tapi dia tahu ini jelek, dia tinggalkan. Tahu ini baik, dia kerjakan. Itu orang yang berakal. Nah, ketika mendapatkan ayat ini menyebutkan tentang manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, mereka pun berhati-hati. Sebagiannya sudah memang sejak zaman jahiliyah tidak minum khamar. Ya. Karena tahu, khamar itu ummul khaba'if, induk semua perbuatan kotor. Induk semua perbuatan keji, perbuatan jahat. Nah, mereka tinggalkan. Mereka yang uqala dari kalangan sahabat, menahan diri. Di kalangan orang jahili, zaman jahiliyah sebelum datang Islam, banyak mereka juga yang tidak minum khamr. Nah, tapi karena keumuman, bukan hanya di kalangan Arab segelintir ini, di kalangan masyarakat manusia ketika itu di Eropa, Cina, ya, belahan bumi yang lainnya, India, nah, di Arab apalagi. Nah, turun ayat itu mereka. Kemudian turun ayat kedua. Ayat ini yang kedua. Jangan kamu dekati sholat sampai kamu tahu, dalam keadaan kamu mabuk, sampai kamu sadar, kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Akhirnya mereka cari kesempatan khamr diminum setelah isya, ada pesta atau acara, dan nanti setelah isya baru mereka minum. Mabuk sampai pagi sudah segar, hilang, mandi, mereka tahan. Tapi melihat masih juga belum puas, akhirnya turun surat Al-Ma'idah. Rijsun min amali syaitan. Akhirnya para sahabat, kemudian Rasulullah memberikan pengumuman, membacakan itu kepada para sahabat, dalam keadaan mereka masih berkumpul. Ada yang seloki, gelas masihnya di tangannya, khamr sudah dituang, dalam hidangan masih ada. Begitu berita datang dari Rasulullah SAW bahwa khamr itu haram, bukan dihabiskan eman, tinggal sedikit lagi. Tidak. Langsung dibuang. Mereka tumpahkan khamar-khamar itu dan mereka pecahkan kendi-kendinya dan mereka buang. Begitu tahu itu adalah perbuatan syaitan. Kotor. Nah, sampai disebutkan seakan-akan jalanan kota Madinah itu jadi banjir tua. Banjir khamar. Nah, itu budaya lokal di zaman dahulu. Kearifan lokal. Kebiasaan mereka dengan khamar. Tapi ketika turun ayat ini, mereka tundukkan selera dan nafsu mereka. Nah, padahal mereka dahulu sebelumnya, seperti kata Ja'far bin Abdullah, Ja'far bin Abi Thalib, kami makan bangkai. Makan yang kotor, perbuatan keji, mengganggu tetangga, yang kuat menindas yang lemah. Dan bukan itu, bukan hanya di kalangan orang Arab yang seperti itu. Orang Eropa hadis wala haraj. Lebih jelek lagi. Tidak ada di kalangan orang-orang Arab menikahi saudara perempuan, ibu. Ya. Tapi di kalangan Eropa, Persia. Ya. Menganggap mereka diri mereka keturunan orang-orang makhluk-makhluk suci. Keturunan langit. Qatalahumullah. Ada yang menikahi adik perempuannya, ada yang menikahi ibunya, ada yang menikahi bibinya, menikahi anaknya. Nah, tapi ketika turun ayat-ayat ini, mereka tundukkan, mereka bersegera menerapkannya. Nah. Taib Allah rahimahullah wa hadhil ayatul karimah mansukha bi tahrimil khamr mutlaqan fa innal khamr fi awalil amr kama ghairu kana ghairu muharram. Ayat ini mansukh dengan pengharaman khamr secara mutlak karena khamr di awal amr, di awal-awal Islam itu tidak diharamkan. Summa innallaha ta'ala arada li ibadihi bi tahrimihi, kemudian memberikan, menyodorkan dengan kalimat ini bi qaulihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima thumma innahu ta'ala nahahum 'anil khamr inda huduri shalah, dalam ayat ini kama fi hadhil ayat, jangan kamu salat dalam keadaan mabuk. Thumma innahu ta'ala harramahu 'alal itlaq fi jami'il awqat, kemudian Allah menurunkan firman-Nya mengharamkan khamr secara mutlak dalam semua waktu, setiap saat, tidak hanya menjelang sholat tapi setiap waktu, kapanpun. Fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Orang yang akil bukan hanya sekedar tahu itu perintah, itu larangan, tapi dia itu perintah, dia laksanakan karena pasti. Makanya diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Perhatikan kalau kamu mendapatkan ayat-ayat Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Bisa jadi kebaikan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakannya atau kejelekan yang kamu dilarang untuk mengerjakannya. Nah, ketika turun ayat ini rijsun min amali syaitan fajitanibu. Naam tahainam, maka mereka langsung membuang kendi-kendi, simpanan-simpanan, ya. Padahal gitu, kata mereka, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, itu makin lama tua itu makin tersimpan, itu makin harum, makin mahal harganya. Ya. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Eropa, itu menyimpan sampai bukan cuma 10 tahun, 20 tahun. 200 tahun mereka menyimpan, anak cucunya entah keberapa nanti baru membuka. Itu yang didapatkan sekarang. Yang mahal-mahal itu simpanan 200 tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Nah, pabriknya. Nah, kebanyakan nih itu. Dan ini orang Allah ketika orang-orang dan nanti kalau apa namanya ya masih ada, Dan itu dianggap sebagai termasuk perkara-perkara jahiliyah yang ditentang oleh Islam. Dan itu kebudayaan lokal lah, kearifan lokal di masa jahiliyah, kebiasaan para masyarakat Arab dalam berkumpul, dalam bertamu, dalam keseharian mereka. Khamar itu. Nah. Tapi ketika itu bertentangan dengan fitrah manusia, dan mereka menyadari tentang yang namanya manusia itu mulia, akalnya lebih mulia, dan fitrah mereka masih bersih, ketika turun ayat-ayat seperti ini, mereka sanggup untuk menerima dan menjalankannya. Nah, orang-orang yang fitrah mereka sudah rusak, akal mereka sudah tidak sehat, banyak hilahnya untuk mengingkari dan menolak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi walhamdulillah.